Kalau dulu kita tak bertemu, takkan pernah ku rasakan artinya rindu. Kalau kita dulu tak kenal, takkan pernah ku rasakan jatuh cinta. Kau berikan aku cinta dan semua yang terindah, namun hanya sehari saja. Tulis namaku serasa terbang seluruh jiwa ragaku. Namun apa yang terjadi, kau hancurkan semua mimpi.